mana ono wong sholat iki kisah nyata, ono imam engkek, ya engkek iku ya engkek. Sing makmume loro iku hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengen engkek maca ida samsu apa. Lah sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya muntir. Tenang. Bareng wa idal mau udah tuh suila terus mubah lah cek ini semua fatih habis bertakbir doh tenang jadi imami kebulet kepeluntir sing calur ini batal sholat iya bener kue iku wis bar fatihah bar macem-macem spontan gak ngali bareng roh imami meluntir doh tenang lah nek ora usah enggak iki pokoke nek ngimami ku sing surat favorit lah kul huwa apa lah. Dibangeng engkek terus apa? Iya bulat terus.